seorang lelaki. Biarlah derita ini ku tanggung sendiri, karena bagi dirimu tiada berarti, tiada berarti. Yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua, lebih baik ini kita berpisah. Kalau ku tahu begini, tak mau aku bercinta. Air susu kau balas air tuba. Aku pun menyadari orang tak punya, tapi jangan diriku terlalu kau hina. Walau bagi dirimu tiada mengapa, tapi bagi diriku kau buat kecewa. Biarlah derita ini ku tanggung sendiri, karena bagi dirimu tiada berarti, tiada berarti. Yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua, lebih baik ini kita berpisah. Kalau ku tahu begini, tak mau aku bercinta. Air susu kau balas air tuba. Kau teman kari gemerlapan. Rembulan terang bersinar mengantar. Gadis manis di dalam kerja. siapa. Siapa paling saya.